PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Bagus, bagus. Tangkap tangannya dan lemparkan anak itu ke dalam sumur ular. Ya, kau benar, Datu. Mereka memang harus mampu, Zia. Kau benar. Kau benar. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam. Irong pilak-pilak. Rokok, dek. Awang greges-ges. Rokok, mak. Irong mampet-pet. Rokok, dek. Sirai mumet-met. Rokok, mak. Biasane, nek ngombe obat flu, gregese ilang. Tapi pileknya tetap ngocor. Erong buntet. Sing bener ngombeo prokol. Kanggu pilek, irung buntet. Cepet plong. Masuk angin, sirah mumet. Cepet waras. Mangkane prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges. Mesti waras prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agus. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kaya Manggala, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, Andi Rizhadi sebagai Kalajantu, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda sebagai Ki Krumpung, Heri sebagai Panglima Galung Wesi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Kakak? Apakah harus kuceritakan semua penemuanku pada Paman Kalajantu? Jika aku ceritakan, tentu akan menjadi ramai lagi. Apalagi jika Datuk Pamor Ireng mengetahuinya. Wah, yang agung, apa yang harus aku perbuat? Kakak? Engkau, Dita? Kakang melamun lagi. Ada apa, Kakang? Apa yang Kakang lamunkan? Di manakah Paman Jantu? Paman tengah bersemedi di balik batu itu. Ada apakah, Kakang? Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Sesuatu yang sangat menarik yang berhasil kutemukan. Di dalam sumur itu? Tentulah sebuah pusaka yang merupakan kunci untuk membobol karang ini. Iya, aku menemukan pedang itu, Dita. Lalu, mengapa kakang tidak mengambilnya? Mengapa kakang tidak membawanya naik kemari? Pedang itu adalah pusaka yang sangat luar biasa. Apakah engkau dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Datuk Pamor Ireng melihat pedang itu di tanganku? Ya, ya. Dia akan merampasnya Ya, jatuh pamor ireng akan merampasnya. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini, Kakang? Jika pedang itu adalah satu-satunya kunci. Kita akan mengambilnya. Tapi kita tunggu saat yang tepat agar pusaka itu tidak jatuh ke tangan Datuk yang jahat itu dan membuat dia menjadi semakin kuat dengan pedang pusaka itu. Tapi kapan saat itu, Kakang? Kita akan bicarakan hal itu dengan Paman Prajantu. Mari kita temui di sana. Sementara di luar gua karang. Kanda Purbaya. Ada apa, Dinda? Apa yang telah terjadi? Kayan Manggala akan melancarkan sebuah siasat. Siasat? Siasat apakah? Dinda tidak mendengar dari awal pembicaraan mereka. Tapi jelas-jelas mereka tengah merencanakan untuk meninggalkan tempatnya. Oh, maksud Dinda, mereka telah menemukan jalan untuk keluar. Oh, entahlah, mereka telah sepakat. Juga Dita sudah tidak sabaran untuk meninggalkan tempatnya sekarang. Oh, yang agung. Pimpinlah langkah mereka menuju keselamatan. Oh, ada yang datang. Biar, Kanda akan melihatnya. Hup! Sedana terus mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Oh, kiranya engkau Paman Galung Wesi. Oh, Tuanku Purbaya. Oh. Salam hormat dan sejahtera selalu hamba haturkan untuk tuanku. Aku terima salammu. Apakah Paman? Ada apa Paman datang kemari? Apakah ada yang ingin Paman kabarkan padaku? Ampun Tuanku. Tuanku Pandu Permana mengirimkan hamba bersama dengan 50 orang prajurit lagi. Menurut beliau, kedatangan kami mungkin akan dapat meringankan tugas tuanku di sini. Ya. Aku memang membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Kanda, siapakah yang datang? Salam hormat dan sejahtera dari hamba Galung Wesi. Oh, Paman Galung Wesi. Paman Pandu Permana mengirimkan Paman Galung Wesi untuk membantu pekerjaan kita di sini, Dinda. Nah, di sanalah tenda para prajurit Karang Sedana. Paman dapat berkumpul dengan mereka. Baiklah. Jika begitu, hamba mohon pamit, Tuanku. Paman tidak perlu bekerja malam ini. Biarlah yang lain saja. Besok pagi, setelah malam ini cukup beristirahat, Paman dapat mulai bekerja kembali. Baik, Tuanku. Hamba permisi. Hoi! Ikuti aku. Kita beristirahat di sana. Ayo. Beda gerak. Kita akan mencari tahu siasat yang akan dibicarakan Kayan. Mari. Hup. Jaga-jagalah. Dinda akan bersembunyi. Jempaka segera mengerahkan aji empat arah pembeda gerak, menembus karang dan batu di sekitarnya. Tetapi setelah beberapa saat ia menerapkan aji pendengaran saktinya, tidak juga terdengar apa-apa. Lama-lamat ia justru mendengar dengkur putrinya, Kayan Manggala dan juga Kala Jantung. Bagaimana Dinda Cempaka? Mereka semua telah pulas tertidur. Begitu cepatnya. Jika begitu, biarlah besok pagi-pagi kita menyelidikinya kembali. Ya. Dinda Cempaka, malam ini Paman Galunggusi telah tiba. Pekerjaan di tempat ini akan menjadi semakin ringan. Maksud Kanda, tugas-tugas kita dapat diambil alih oleh Paman Galunggusi yang sudah berpengalaman. Jadi sebaiknya, jika memang Dinda ingin beristirahat, Dinda dapat kembali ke Istana Karangsedana. Ya, besok pagi-pagi, setelah Dinda bangun, Dinda dapat kembali kemari. Dengan Aji Halimunan, semua itu dapat Dinda lakukan. Tidak, Kanda. Dinda tidak akan meninggalkan Kanda seorang diri di sini. Dan juga, Dinda tidak akan dapat menikmati lembutnya ranjang keraton dalam situasi seperti ini. Biarlah, kita tetap di sini bersama-sama. Sudahlah. Janganlah menangis, Dinda Cempaka. Pada suatu saat, gua karang itu akan berhasil kita tembus. Jangan menangis. Kita akan berhasil menemukan kembali putri kita, Paramudita. Kanda. Irung pileklah. Rokok deh. Awang greges-ges. Rokok ma. Irung mampet pet. Rokok deh. Sirai mumet met. Rokok ma. Biasane nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Cempaka menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan suaminya. Ia menangis terisak-isak. Prabu Purbaya mendekat tubuh istrinya erat-erat. Cempaka terus saja menangis. Prabu Purbaya membelai rambut istrinya dan kemudian menciumi rambut yang lebat itu dengan penuh kasih sayang. Udara yang sangat dingin di kaki Gunung Burangrang membuat Prabu Purbaya semakin erat mendekat istrinya. Dan akhirnya, belayan tangan Prabu Purbaya semakin mesra dan hangat dirasakan oleh Cempaka. Dinda Cempaka. Tidak, Kanda. Jangan. Paramudita ada di dalam sana. Ya. Maafkanlah Kanda, Dinda. Dinda akan mencoba menyelidikinya kembali dengan aji empat arah pembeda gerak. Berjaga-jagalah, Kanda. Cempaka yang tidak sanggup melayani belayan mesra suaminya dalam suasana seperti itu, segera saja melarikan diri pada urusan putrinya. Ia segera mengerahkan aji empat arah pembeda gerak. Sedangkan Prabu Purbaya duduk bersandar di batu besar tak jauh dari istrinya. Dalam keremangan bulan, Prabu Purbaya memperhatikan wajah istrinya yang cantik, lembut, dan sangat mencintainya. Angan-angannya yang indah tiba-tiba saja diputuskan oleh teriakan tertahan dari istrinya. Ya, yang terjadi di Dinda Cempaka? Bocah liar, bocah tidak tahu membalas budi. Kau harus mampus, harus mampus. Iya, yeah! Mampus kau. Paman, kenapa jadi begini? Paman, tuh. Iya. Tahan, Paman. Iya. Karena engkau lah putriku Serintil mati. Kau harus mampus. Datuk, Datuk, tolonglah Datuk. Tolonglah kakang kalian. Apa yang terjadi? Kenapa kalian membuat keributan? Hei, kau tidak usah ikut campur, eh. Bocah itu harus kuberi hukuman yang pantas, ya. Ampuslah kau, bocah. Cepatkan. Cepatkan aku, Mak Jantung. Paman, sadarlah. Kau harus mampus, dan ular-ular itu akan merencahmu. Jangan. Kau gila karena jantung? Apa? Kau lah yang gila. Jangan turut campur urusanku. Ampunlah kau bocah. Bagus, tangkap tangan dan lemparkan anak itu ke dalam sumur ular. Ya, dan kita akan dapat terus hidup. Ya. Makanan dan perapian itu akan dapat kita nikmati bersama. Iya. Kau benar, Datu. Mereka memang harus mampus. Iya. Kau benar. Kau benar. Yes. Ja, rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-garuk terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbok. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanat, tak iya? Kalpanat? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Bo, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Bo. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Bo. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax, beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Tanpa belas kasihan, kala jantuk yang nampak tidak waras melempar tubuh para mudita ke dalam sumur ular. Saudara pendengar, apakah benar Kayan Manggala dan para mudita tewas di dalam sumur ular oleh kekejian Kalajantung? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.